Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da'ama ba'd. Baik, kita baca syarahnya. Qaluhu wa idza kana al-mu'an wa idza kana al-man'utu ma'luman ila akhirih. Al-man'utu imma ayakuna ma'luman biduni na'ti awalan biduni na'ti awla. Aula, bacanya bukan awalan, aula. Al-man'ut itu ada beberapa keadaan. Yang pertama dia maklum, diketahui tanpa na'at. Tanpa na'at pun dia sudah diketahui. Atau tidak. Artinya tidak di sini apa, Mbak Sofia? Dia baru diketahui kalau disertai dengan na'atnya. Nah, itu maknanya aula. Fa in kana ma'luman bidunihi jaza fin na'ti wajhani. Jika man'ut itu telah diketahui tanpa na'at, boleh na'at. Pada na'at itu dua sisi. Ahaduhuma itba'uhu lima qablahu bil i'rab, wa hadha huwal aslu. Yang pertama adalah mengikutinya terhadap apa yang sebelumnya dalam masalah i'rab. Rofa' rofa', nasab nasab, jer jer. Ini yang hukum asalnya. Atsani qat'uhu amma qablahu fil i'rab. Yang kedua adalah memutusnya dari apa yang sebelumnya dalam i'rab. Maksudnya apa? Wa dzalika bi an tarfa'ahu tarfa'ahu ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin wujuban. Ya, diputus. Yaitu kamu merofakkan dia. Merofakkan siapa? Ya Pak Lukman. Merofakkan siapa? Merofakkan fa'il. Oh, fa'il. Bahasa apa ini sekarang? Bahas fa'il. Merofakkan na'at. Ya. Kalau man'utnya sudah diketahui tanpa na'at, kamu rofakkan apa? Naam. Na'atnya. Sebagai apa dibaca rofak? Anahu khobarun li mubtada'in mahdhuf. Sebagai khobar dari mubtada' yang mahdhuf. Wujuban. Yang pertama. Yang kedua, au tansibahu ala annahu maf'ulun bil fi'lin mahdhufin wujuban. Atau kamu nasab na'at itu sebagai maf'ul bih bagi fi'il yang mahdhuf wujuban. Contohnya, bismillahirrahmanirrahim. Mana na'at, mana man'utnya? Indah ya, Pak Isa. Na'atnya ar-Rahman ar-Rahim. Man'utnya? Man'utnya lafzul jalala Allah. Nah, ini sudah diketahui tanpa na'at. Ya, tanpa na'at pun sudah diketahui. Bil jarri fir rahmani war rahimi alal itba' wa huwal aslu. Dengan dibaca jar pada lafaz ar-rahmani dan ar-rahimi itba' ya sebagai na'at. Ini hukum asalnya. Wan nasbi bi takdiri fi'lin mahdhufin wujuban takdiruhu amdahur rahmana ar-rahima. Ya, yang kedua, selain itba boleh dikotak, diputus, yaitu dibaca nasab dengan menakdirkan fi'il yang mahdhuf wujuban. Takdirnya amdahu, aku memuji ar-Rahman ar-Rahimah. Nah, Bismillahirrahmanirrahimah. Maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf. Warraf'i, ya, dibaca rofa. Kalau dibaca rofa sebagai apa tadi? Ya, Abdillah. Majrur. Rofa kok majrur? Rofa sebagai ala anu mubtada. Mubtada? Lah. Kalau dibaca rofa sebagai apa? Khobar. Naam, sebagai khobar. Bitakdiri mubtada'in mahdhufin wujuban. Berarti bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Kalau dibaca Ar-Rahmanu berarti ada yang dibuang, yaitu huwa. Mubtada'nya mahdhuf. Bismillahi huwa Ar-Rahmanu huwa Ar-Rahim. Difahami ya, Ikhwan? Hukum asalnya ya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau naam boleh kata kinasat atau dirofa. Waqad ajaza sibawaihi hadis thalathatal aujuha bin nahwi alhamdulillahil hamidi alhamdulillahil hamida alhamdulillahil hamidu. Segala puji bagi Allah yang maha terpuji. Kalau dibaca alhamidi, apa Luqman? Alhamida. Alhamidu. Nah. Wa in kana al-man'utu la yu'lamu illa bin-na'ti wajaba al-ithba'u wa mtana al-qat'u. Kalau man'utnya itu tidak diketahui kecuali dengan na'at, maka wajib diitba'kan dan tidak boleh diqata'. Nah, jadi syaratnya boleh kotak boleh itba itu adalah apa? Man'utnya maklumun biduni na'ati. Kalau tidak bisa, ini maknutnya belum diketahui. Tidak diketahui tanpa na'at, maka harus itba. Qala wa qalu wa idha takarraratin nu'ut ila akhirihi. Jika na'at-na'at berulang sampai akhirnya. Annan nu'uta idha ta'addadat liwahidin falayahlul man'utu min salasati ahwalin. Jika na'at-na'at itu berbilang lebih dari satu. Berbilang bagi man'ut satu. Wahidin itu man'utnya. Na'atnya banyak, man'utnya satu. Maka tidaklah man'ut itu kosong dari tiga keadaan. Jadi kalau na'atnya banyak, man'utnya satu, ada salah satu dari tiga keadaan ini. Al-ula, al-halatul ula, keadaan yang pertama, ayyakuna ma'luman biduniha. Man'utnya diketahui tanpa na'at-na'at tadi. Paham keadaan yang pertama? Atania alla yakuna ma'luman biduniha. Keadaan yang kedua, dia tidak diketahui kecuali dengan na'at-na'at tadi. Ya. Seperti yang kita sebutkan kemarin, Zaidun. Nah, bisa dia itu sudah diketahui tanpa na'at-na'at yang tiga, atau dia tidak diketahui kecuali tiga na'at itu bertemu, berkumpul ada padanya. Asalisa ayyakuna ma'luman biba'diha duna ba'din. Keadaan ketiga, man'ut itu diketahui dengan sebagian na'at-na'at tadi, tanpa sebagian yang lain. Falhalatul ula yajuzu fiha salasatu aujuhin. Keadaan pertama boleh padanya tiga bentuk. Keadaan yang pertama apa ya Pak Usman? Rofa, rofa. Maksudnya biawi. Sudah dijelaskan di atas tadi, ada tiga. Kalau man'ut na'atnya ta'adud, banyak, manutnya satu, ada tiga keadaan. Sudah? Keadaan pertama, manut tadi diketahui tanpa na'at-na'at, yang banyak tadi. Keadaan yang kedua, manutnya tidak diketahui kecuali dengan na'at-na'at yang banyak tadi. Yang ketiga, diketahui manutnya dengan sebagian na'at dan tanpa sebagian yang lain. Keadaan yang pertama. Nah, yang mana yang pertama? Malhuman. Makluman. Makluman. Bidunia. Sudah diketahui tanpa na'at-na'at sudah cukup. Zaidun sudah tahu. Si Zaid itu ya itu orangnya. Walaupun dia punya sifat yang banyak. Ada tiga keadaan. Ahaduha etba'uha. Kulliha, semuanya ngikut. naat yang banyak tadi ngikut semuanya. Contohnya jaa Zaidun al-faqihu syairul katibu birok innu'ud. Sini si Zaid, dia itu punya sifat al-faqih, dia itu orang yang faqih, seorang penyair, seorang katib, seorang penulis. Nah, tiga sifat ini dibaca semuanya itba ngikut kepada Zaidun Rofa. Kalau misalkan nasab ra'aitu Zaidan, apa Pak Usman? Al-faqih asy-syair al-katib gitu ya. Sukun kabeh selamat. Ya nasab ya ikut. Al-faqiha antum diulak-walik huruf. Syair dari syarik gimana? Kayaknya ngantuk ini. Kecapean ini. Asy-syairu al-katiba. Maratu bi Zaidin al-faqihi asy-syairi al-katibi. Ini keadaan pertama. Ini yang asal ya, paling mudah. Yang sudah kita pelajari dari dulu. Hadis seperti itu. Asani, keadaan yang kedua, atau sisi yang kedua, qad oha kulluha kulliha, diputus semuanya. Marartu bi Zaidin al-faqihu asy-syairu al-katiba. Marartu bi Zaidin al-faqihu asy-syaira al-katiba. Marartu bi Zaidin al-faqiha asy-syairu al-katiba. Terserah. Dirofak na'at, dirofin nu'ud, au nasbiha. Dengan dirofakkan na'at-na'at tadi atau dinasob. Atau diselang-seling. Paham? Keadaan yang ketiga. Itba'ul ba'di wa qat'ul ba'dil akhari. Mengikutkan sebagian na'at dan memutus sebagian na'at yang lainnya. Bisyarti takdimun na'til mutba'i bidhamil mimi mutba'i wasukunit ta' wa fathil ba' mutba' bukan mutbi. Bedanya apa mutba' sama mutbi? Nah, mutba' yang diikuti si maf'ul. Alan na'til maktu'i, atas na'at yang diputus. Jadi keadaan sisi yang ketiga ini, sebagian na'at boleh itba, sebagian boleh dikotak. Syaratnya apa? Na'at yang mutba harus didahulukan dari na'at yang maktu. Contohnya, marartu bi Zaidin al-faqihi asy-syaira al-gatibu. Al-faqihi na'at bagi Zaidun, Zaidin na'at ngikut. Asy-syairu qata al-katibu qata. Enggak boleh marartu bi Zaidin langsung qata al-faqihu baru asy-syairi itba. Enggak boleh. Syaratnya apa? Na'at yang mutba harus di depan. Paham ya? Kalau misalkan majrur bi Zaidin ya al-faqihi dulu. Jangan langsung qata al-faqihu baru asy-syairi al-katibi, enggak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Syaratnya na'at yang mutba yang ikut na'am i'rabnya kepada man'ut harus di depan, didahulukan. Bijarril faqihi 'alal itba. Dibaca jar al-faqihi karena itba ngikut wa nasbi syaira wa raf'il katibu 'alal qat'i. Ya. Dibaca nasab syair dan juga dibaca rofa al-katib karena kata maf'ul bih dan juga khobar. Wa inna mashturita dhalika li'anna al-idba'a ba'dal qat'i la yajuzu. Kenapa disyaratkan itu? Syaratnya apa tadi apa Nabila? Yang mutba harus didahulukan. Dikedepankan. Kenapa alasannya? Karena kalau itba setelah diputus, la yajuz, tidak boleh. Misalkan apa tadi? Marartu bi Zaidin al-faqihu putus, maka baru isba asy-syairi. Enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Lima fihi minal fasli bainan na'ti wal man'uti fi jumlatin ajnabiyatin. Karena dalam na'am itba setelah qata itu ada fasl memisahkan antara na'at dan man'ut dengan kalimat yang asing. Jadi kalau kita baca marartu bi zaidin al-faqihu asy-syairi, kan itu memutus antara zaidin asy-syairi dengan apa? Jumlah apa? Huwa al-faqihu. Ada huwa al-faqihu antara zaidin asy-syairi. Ini enggak boleh. Ya, tidak boleh memisahkan antara na'at dan man'utnya dengan jumlah ajnabiyah, jumlah yang asing. Alasan yang pertama. Ya. Karena ada pemisah antara na'at dan man'ut dengan jumlah ajnabiyah. Atau alasan berikutnya, lima fihi minar ruju'i ila syai'i ba'dal insirafi anhu. Atau terdapat pada kalimat tersebut ar-ruju' ila syai', kembali kepada sesuatu setelah berpaling. Ya kan, pertama qata, kalau anda baca al-faqihu kan berarti qata dulu. Sudah berpaling dari itba baru kembali asy-syairi. Ini tidak boleh. Yang ketiga, alasan ketiga, aulima fihi minal kusuri ba'dal kamal, atau karena terdapat padanya kurang setelah sempurna. Ya, kurang setelah sempurna. Kenapa? Li'annal qat'a ablahu fil ma'nal muradi minal itba'i i'tibaran bitaksiril jumali. Karena yang sempurna itu yang apa berarti? Dengan adanya tambahan kalimat. Karena memutus itu lebih ablak, lebih dalam, dalam makna yang diinginkan daripada itba. Dilihat dari sisi apa? Taksiril jumal, memperbanyak kalimat. Marartu bi zaidin al-faqihu, berarti apa? Kan ada kalimat baru, yaitu huwal faqihu. Asy-syairu amdahu syairu misalkan. Al-katibi na'at ke Zaidin. Setelah sempurna, balik lagi kepada yang kurang. Wallahu a'lam bishawab. Ini tiga sisi kalau makluman na'at-na'at yang banyak tadi, makluman manutnya makluman biduni nu'ud. Al-halatus tsaniyah. Keadaan yang kedua. Ada yang kedua apa ya, Pak Umar? Nah, na'atnya, man'utnya tidak diketahui tanpa na'at-na'at tadi. Apa hukumnya? Yajibu fiha idba'uha kulliha lahu litanziliha minhu hina idzin manzilata syai'il wahidi. Ya, wajib padanya ikut semuanya. Ya, karena ada banyak zaid. Kalau kita mau si zaid yang punya tiga sifat ini, berarti kita harus ikutkan semuanya. Karena di sana ada si zaid yang faqih saja, zaid yang syair saja, zaid yang faqih dan katib. Nah, kita menginginkan si zaid yang punya tiga sifat ini. Ya, maka kalau seperti ini keadaannya, kita menginginkan si Z yang punya tiga sifat ini, maka na'atnya harus itba' semuanya. Contohnya, marartu bi Zaidin, semuanya al-faqihi, asy-syairi, al-ghatibi. Gambarannya, perhatikan ini kata syarih, wa suratuha, gambarannya, ayyakuna indaka arba'atun mimman yuqalu lahum Zaidun. Gambarannya supaya mudah dipahami. Di sisimu ada empat orang namanya Zaid semuanya. Zaid, empat. Ahaduhum, Zaid yang pertama, faqihun syair. dua sifatnya. Fakih Zaidun al-Faqi asy-Syair. Zaid yang kedua syairun katib. Zaidun asy-Syair al-Katib. Zaid yang ketiga katibun faqih. Faqih al-Katib al-Faqih. Zaid yang keempat faqihun syairun katibun. Ketika kita menginginkan si Z yang keempat ini, fahadar rabi'u la yata'ayyanu min baini salasati illa bijami'in nu'udi. Maka kalau kita inginkan Z yang keempat, tidak bisa dipastikan dari tiga-tiga Z yang ada tadi, kecuali dengan semua sifat. Kalau kita ingin si Z yang keempat, kita sebutkan dua saja. Nah, Zaidun, nanti akan tersamar dengan si Z yang lainnya. Nah, maka kalau kita mau si Z yang keempat ini harus semua sifatnya disebutkan. Nah. Paham ya? Maka kalau kita maukan yang seperti ini, maka harus itba semuanya. Karena nanti kalau diputus, tersamar dengan si Z yang lain. Al-hala wal-hala tussalizah, keadaan yang ketiga, apa yang ketiga ya Abdul Rahman? Bibak. Bibak diha. Duna ba'din. Diketahui, man'utnya itu dengan sebagian na'at, tanpa sebagian yang lainnya. Hukumnya apa? Yajibu fiha itba'u ma yata'ayyanu bihin nu'utu. Wajib padanya mengikutkan na'at yang menentukan si man'ut tadi. Kan tadi sifatnya ada yang sama-sama kan? Mesti ada satu sifat yang tidak dimiliki yang lain. Maka untuk na'at yang dipastikan si man'ut ini harus itba. Tidak boleh qata. Wa yajuzu fi ma'ada dhalikal awjuha as-salasata. Wa yajuzu fi ma'ada dhalika al-awjuhu salasatu. Adapun yang selain itu selain apa, Abah Sofia? Selain itu selain apa? Selain itu, selain na'at yang khusus bagi dia tadi. Si man'ut. Selain na'at yang khusus yang dipastikan dia. Ya, maka apa? Boleh tiga bentuk. Tiga bentuk apa ya, Pak Lukman? Boleh itba, boleh rofa, boleh nasab. Ya. Itba, boleh rofa, boleh nasab. Gambarannya, biar enggak bingung. Wa suratuha kallati qablaha illa anna rabi'a zada bisifatin rabi'atin wahiyal adabu. Masalan. Gambarannya, seperti yang sebelumnya, ada 4 Z tadi. Hanya saja Z yang keempat itu memiliki sifat tambahan, yaitu adab. Orang yang beradab. Fasaram biha mutamayyizan an ghairihi. Jadilah dia dengan sifat yang keempat itu dibedakan dengan 3 Z lainnya. Nah, kalau kita katakan tadi Z faqih, kan ada berapa Z yang faqih? Dari 4 Z itu ada berapa Z yang memiliki sifat faqih? Mbak Isa? 2. Apa? Yang berapa? Yang kedua. Kedua? Yang... Aka ahadum faqihun syair. Yang pertama faqih. Yang kedua. Yang berapa lagi? Yang ketiga. Tiga. Terus? Yang keempat. Empat. Kau tadi berapa yang faqih? Tiga. Ada tiga. Nah ini kan. Kalau cuma faqih saja kan. Ada berserikat. Z pertama punya sifat faqih, Z ketiga juga punya, Z keempat juga punya. Kalau syair, Z pertama, zat kedua, zat keempat. Kemudian katib, zat keempat dan zat ke dua, tiga. Maka apa? Akan rancu antara zat ini, zat yang pertama, zat yang keempat dengan yang kedua dan ketiga, atau yang pertama. Kalau si zat yang keempat ini punya satu sifat yang tidak dimiliki yang lainnya, berarti kan ini yang apa tadi? Al-man'ut ya ta'ayyanu bihi. Man'utnya dipastikan dengan satu sifat. Sebenarnya satu sifat saja sudah cukup. Al-adib, berarti zat yang keberapa? Yang keempat. Karena zat 1, 2, 3 tidak punya sifat adib ini. Maka ini namanya apa? Keadaan yang ketiga tadi. Ya fi yajibu fiya itba'u ma ya ta'ayyanu bil man'ut. Yang sifat yang dipastikan kepada man'ut, berarti sifat apa? Apa Iza? Adib. Adib. Wajib apa? Wajib. Itba. Wajib ngikut. Adapun yang lainnya, boleh ngikut, boleh kotak, boleh kotaknya boleh nasab, boleh rofa. Dipahami ya? Katakul. Marartu bi Zaidin al-Adibi. Ini wajib. Untuk al-Adibi wajib. Kenapa? Kenapa ya Abdillah? Tamayyuzabi al-man'utu. Nah, man'utnya dipastikan dengan satu sifat ini. Maka harus diitba' wujuban. Al-Faqihi itba'. Asyaira qata al-kadibu qata. Bidarril adibi wujuban. Dengan mengejarkan sifat al-adib secara wajib. Wajawazu salasatil aujuhi. Naam. Filbaki bisyarti takdimin na'til mutba'i alal maktu'i kama taqaddama wallahu a'lam. Dan boleh untuk tiga sisi dari sisanya, na'at-na'at yang sisanya, dengan syarat mendahulukan na'at yang mutba' atas yang maktub. Kama taqaddama wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga tidak bingung ya. Selesai dari pembahasan na'at. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk atau. Nah. Mana-mana. Di antar fa'ahu. Ya, bisa. Memudahkan aja biar dipahami. Ya, ya. Yang demikian itu, dengan engkau merofakkannya, merofakkan siapa? Na'at yang kotak tadi. Bahwasanya dia adalah khobar mubtada. Khobar bagi mubtada. Nah, kita artikan sebagai khobar bagi mubtada kan enak. Daripada bahwasanya dia khobar bagi mubtada. Langsung saja sebagai khobar bagi mubtada yang mahdhuf wujuban. Atau kamu menasabkannya sebagai maf'ul bih. Ya, kalau mau diartikan atas ya bisa, tapi kan malah mubeng-mubeng. Atas apa? Atas bahwasanya dia gitu. Bahasa terlek itu bahasa terleknya begitu, tapi kan untuk memahaminya ya. Kayak hal. Ya hal nggak mesti sebagai juga dalam keadaan sebagai. Bisa. Terusin aja. Iba uha kuli kulihana. Gak pula. Kenapa pula? Tauhid bagi. Pemirha untuk wilayah. Mengikutkannya semuanya. Mengikutkannya. Semua. Kuli kembali ke hadrat. Yang mana? Najwa tadi agak gini. Kulinya. Tauhid bagi ha. Taukid itu harus nasab, tergantung muakatnya. Muakatnya mudhofilah majrur. Ja'a rijalu kulluhum wa aisu rijala kulluhum maratu bi rijal kullihim. Taukid Manut mawon katanya. Manut. Sangat. Foto yang.